koran pagi sambil ngopi. Ada kabar menarik hati, konglomerat akan mencetak sawah di atas tanah milik siapa. Jadi berpikir, untuk apa berupaya membuat sawah sebab tanah ini tak lagi berkah, tak lagi rama. Semua akan sia-sia karena kami tak lagi makan nasi dari bumi pertiwi ini, dari keringat petani. Tanah-tanah suburmu sudah menjadi ranjang industri, menjadi ayunan ambisi-ambisi demi gengsi, demi aksi. Untuk apa sawah-sawah, Pak Taniku sudah pergi menjadi pejalan kaki yang sepi.